بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan hingga kita bisa hadir di sini, nikmat waktu luang kita bisa manfaatkan untuk ketaatan, nikmat rezeki yang lapang hingga memudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bagi kita semuanya untuk mengabsennya satu persatu. Maka mudah-mudahan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita menjadi nikmat yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah bertambah nikmat-nikmat itu melainkan bertambah pula kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kajian kita di malam hari ini, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari dosa besar yang ke-346, 47, 48, 49, dan 350 tentang masalah kezaliman. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kezaliman pemimpin. Pemimpin jangan sampai mendzalimi siapa? Rakyatnya, ya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang kezaliman terhadap sesama. Ya, kezaliman kepada sesama. Di mana dulu sudah kita jelaskan atau sudah disampaikan di awal-awal, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Di mana juga sudah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, barang siapa dia punya satu kezaliman yang itu menjadi hak dari saudaranya, dia mendzalimi saudaranya, mendzaliminya dengan kehormatannya atau sesuatu dari hartanya, maka hendaknya dia minta halal darinya pada hari ini sebelum tidak ada dinar dan dirham nanti pada hari kiamat. Kalau dia punya amal saleh, maka amal saleh itu diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, diberikan kepada saudaranya yang pernah dia zalimi. Kalau dia tidak punya amal saleh, gitu ya, maka diambillah dosa dari orang yang dulu pernah dia zalimi, diambil dosanya, lalu dipikulkan di pundaknya, lalu dia pun apa? Dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyahulubillah. Juga dulu sudah kita jelaskan tentang ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbuat zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian orang yang bangkrut itu yang bagaimana?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah kami itu adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut di tengah umatku itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat. Yani man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyam. Orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi dia datang ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dulu dia pernah menyakiti si fulan, pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan dengan cara yang zalim, memukul si fulan dengan tangannya, ya, memukul si fulan dengan tangannya, mengalirkan si fulan darahnya. Maka apa yang dilakukan nanti terhadap dia pada hari kiamat, diambillah kebaikan-kebaikan dia, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau masih ada kezaliman yang belum terbayarkan dengan amal solehnya, maka dosa-dosa orang yang dulu pernah dia zalimi diambil, diberikan kepada dia. Summa turiha finnar. Lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Maka di sini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada nanti di antara umat ini orang yang ahli salat tapi masuk neraka. Orang yang ahli puasa tapi masuk neraka. Orang yang ahli zakat masuk neraka. Ya, orang yang haji masuk neraka. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara menyakiti orang lain. Gitu ya. Sholat jalan, lesan landep. Nah ini, pahala sholat bisa berkurang. Bahkan mungkin bisa habis. Gara-gara lesannya yang landep, pedes, menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Ya. Sholat jalan, nyolong jalan. Nah ini pun demikian. Ya. Puasa jalan, nyolong jalan, dan seterusnya. Ya. Dia mengambil harta dengan cara yang haram, ya, membalimi orang yang lainnya. Maka orang yang seperti itu, jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala akan membayar segala kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap sesamanya, dibayar dengan amal solehnya. Kalau ada, kalau tidak ada, dia akan dipikulkan di pundaknya dosa orang-orang yang pernah dia zalimi. Lalu juga ini dulu sudah kita jelaskan ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau menhasankannya, ya, riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi tapi didhaifkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya adalah didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dikatakan di dalam hadis ini, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan orang yang tidak akan ditolak doa mereka, yaitu as-sha'imu hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka, wal imamul adil, imam yang adil, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi, yarfa'uhallahu fawqal ghamam, Allah akan mengangkat doa itu sampai di atas awan. Wa tuftahulah abwabus sama, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu, maka Allah tabaraka wa ta'ala pun berfirman, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin, demi kemuliaanku benar-benar aku akan menolong kamu sekalipun setelah beberapa masa. Ya. Jadi orang yang terzalimi, hati-hati. Tatkala dia berdoa, doa untuk bahaya, madarat kepada orang yang menzaliminya, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun masih memakan waktu yang lama, tapi dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, hati-hati jamaah sekalian, innaqul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada lagi hadis yang lain. Barangkali ini ada pengulangan-pengulangan, enggak apa-apa ya. Tak rugi plus ya, diulangi ya. Rugi apa tanya? Hah? Saya tambah hafal ya. Yaitu hadis riwayat Tirmidzi dan juga beliau menhasankannya. Dan memang hasan riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Thalathu da'awatin la syakka fi ijabatihin. Jadi ada tiga doa yang tidak diragukan lagi tentang dijawabnya doa-doa itu. Yakni da'watul mazlumi, da'watul mazlumi, wa da'watul musafiri, wa da'watul walid ala al-waladi. Doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir bepergian, dan doanya orang tua terhadap anak. Ya, maka itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya pembahasan kita dengan bab, yakni bab zulm, bab zalim, maka itu dalamnya terdapat peringatan. Jangan sampai menzalimi orang, ya. Jangan sampai menzalimi orang. Tatkala menzalimi orang, lalu yang orang yang dizalimi itu keperucut berdoa, doa jelek, maka keburukan itu akan menimpa orang yang didoakan dengan doa jelek tadi itu, ya. Demikian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga ya, hadis riyad Ahmad dengan sanad hasan, ini yang disebut tadi itu, da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab sekalipun dia itu orang fajir. Apa orang fajir? Jahat. Sekalipun dia fajir, maka doanya akan dikabulkan. Ya, kalau dia dalam keadaan terzalimi, fa fujuruhu ala nafsihi, kefajirannya itu menjadi tanggungan dirinya sendiri. Ya, tatkala dia dalam keadaan terzalimi, dia berdoa kepada Allah, kepada orang atau atas orang yang menzaliminya, maka doanya itu mustajab. Ya, apalagi kalau yang dizalimi orang saleh. Lalu dia berdoa, wah mustajab. Ya, orang enggak saleh saja tatkala dia dizalimi, lalu dia berdoa, doanya itu mustajab, apalagi kalau orangnya orang saleh, gitu ya. Orangnya orang yang bertakwa, orangnya orang taat, yang saleh, dia dizalimi kemudian dia berdoa, doa yang membahayakan orang yang menzaliminya, maka itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ada beberapa hadis yang lainnya ya, tapi memiliki makna yang sama. Yaitu hadis Hasan riwayat Ahmad. Nah ini, da'watul mazlumi walau kana kafiran laisa duna hijab. Ya. Doanya orang yang terzalimi sekalipun dia kafir, maka tidak ada hijabnya. Ya, ini yang paling akhir yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan hadis-hadis yang berikutnya. Di antaranya adalah jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudara muslimnya yang lain. di mana setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu la yazlimuhu, dia tidak akan menzaliminya, wa la yakhdhuluhu, tidak akan menghinakannya, wa la yahqiruhu, dan tidak akan meremehkannya. Ini sikap seorang muslim kepada saudaranya muslim. Jadi al-muslimu akhul muslimin. Seorang muslim itu adalah saudara seorang muslim yang lain. Maka tatkala dia itu adalah saudaranya, maka tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya, dan tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di sini dalam hati. Maksudnya apa? Di dalam i'tiqadnya, keyakinannya. Ketakwaan itu ada sumbernya dari keimanan, ya. Jadi takwa itu ada dalam dalam hati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu terhadap keburukan an yahqira khul muslim." Dia meremehkan saudaranya muslim. Dia remehkan. Misalkan bentuk meremehkan itu kira-kira apa? Meremehkan. Kira-kira apa? Ngomong enggak direken, berarti kan meremehkan. Gitu ya. Oh, ngomong semen sibuk nggawa napa? HP. HP-nya. Tak contoh nang ngene ya. Pun di HP kula ni. Ah, ngeten misalnya. Ya, jenengan ngomong kalau ngeten tok. Oh iya, apa-apa. Ya, ini namanya tahqir. Itu namanya meremehkan, ya. Maka itu adalah satu keburukan. Ya, jamaah sekalian, muka Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya meremehkan saudaranya. Enggak tekno. Gitu ya. Enggak tekno dulure. Enggak ngereken dulure, ya. Maka itu adalah cukup dikatakan sebuah keburukan. An yahqira akhahul muslim. Dia meremehkan saudara muslimnya. Maka kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu hukumnya haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya. Wa irduhu, hartanya. Wa maluhu, wa irduhu, kehormatannya. Wa maluhu, dan hartanya, ya. Maka setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu hukumnya haram. Haram bagi setiap kita untuk mengalirkan darah seorang muslim tanpa hak. Haram bagi setiap kita untuk mengganggu kehormatan seorang muslim tanpa hak. Dan haram bagi seorang pun di antara kita mengambil harta seorang muslim tanpa hak, ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi jangan main-main dengan darahnya seorang muslim. Terus sudah kita ceritakan ya pada pertemuan lalu bagaimana tentang orang yang tersangkut dengan darah seorang muslim. Hati-hati, darah gitu ya. Darah seorang muslim maksudnya adalah sampai membunuhnya, waliyadz billah, ya. Demikian juga kehormatannya, nama baiknya gitu ya. Nama baiknya dirusak dan lain sebagainya. Demikian juga hartanya. Itu semuanya hukumnya haram. Jadi kalau sudah masalah darah, kalau sudah masalah kehormatan, kalau sudah masalah harta, urusannya tidak cukup berhenti di dunia. Urusannya tidak berhenti di dunia. Urusannya itu akan berlanjut di akhirat. Kalau urusan sholat, urusan puasa, urusan hubungan manusia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, urusannya itu bisa selesai di dunia. Dengan cara apa? Bertobat, astagfirullah wa atubu ilaihi, selesai. Tapi kalau berkaitan dengan darah, maka tidak selesai itu. Ya, tidak selesai urusan di dunia. Kenapa? Karena dia harus minta maaf kepada yang dialirkan darahnya. Wis mati, bisa dijalui sepuro. Aiso, ya. Maka dia nanti akan ada urusan dengan dia, orang yang telah dia bunuh tadi itu di mana? Di akhirat. Ya, di akhirat. Ya, demikian juga kehormatan. Kehormatan seorang muslim, demikian juga hartanya. Kalau sempat minta maaf di dunia, alhamdulillah, enggak apa namanya, sempat minta maaf, minta halal dari kehormatannya, dari hartanya misalkan, sempat minta maaf, alhamdulillah. Kalau enggak sempat minta maaf, gitu ya, maka dia pasti akan ada urusan antara dia dengan apa orang itu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Maka kita harus berhati-hati ini. Ya jamaah sekalian, namakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan main-main dengan harta seorang muslim. Kalau pembahasan-pembahasan yang lalu, awal-awal kita juga telah membahas masalah garis batas. Kenapa? Garis batas tanah. Misalkan gitu ya. Itu jangan main-main dengan garis batas tanah. Nandur Banten diseret-seret. Biasanya kata ini, Banten sisil tambah gede, tambah gede yang ini ya. Gak melok, apa namanya, tengah melok sing jobo gitu ya. Iki ben barise melok sing jola tambah gede, tambah suwe, tambah napa? Tambah ombo, bengkak tanah kan gitu ya. Misalkan ana wong sing nakal kaya ngono, urusane gak mandeg ndek ndo, ndek donya. Ya, di akhirat dikalungno tuh, lemah sing di jubuk masih sakilan. Sekalipun hanya sejengkal sakilan di kalung no 7 lapis bumi nanti di hadapan di hari akhir. Jadi ini enggak main-main kalau sudah masalah harta orang lain. Hati-hati ya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, hati-hati terhadap milik orang lain. Ya. Ya termasuk napa? Kadang-kadang ya kita itu suka usil ya, ono tonggo duwe pencet grantol-grantol ngono moro disinggek gitu ya, tanpa izin, tanpa permisi gitu ya. Atau memang si pemiliknya itu secara uruf belum pernah mengizinkan atau tidak memberikan izin secara uruf kebiasaan. Moro setip ambil gitu ya. Ya lek codot halal. Ya, lek codot halal gitu ya. Gak dosa dia makan codot gitu ya. Gak dosa dia sampean. Kalau kita mau ngambil tanpa izin dosa enggak? Dosa. Kepengin gak dosa dadi codot. Hati-hati di sini. Ini codot dasireng. Ya. Baik. Jadi itu kadang-kadang di antara kita bermudah-mudah dalam masalah seperti itu ya, bermudah-mudah ya. Apa meneh lek wis wite gede marono wae nang omahe jarene nek kuwi iki jare sapa ya, lah tanahe nang sapa, nandure nang sapa, kan gitu ya. Mancepe ndik dia melok iki kono gitu ya. Adapun kalau sudah ke sini ya, maka tekelang ganggu dikepras izin gitu ya. Ini tadi apa namanya ganggu aku, jadinya apa enggak terkena matahari, minta izin tak potong nih hasilnya itu tenaguno wis aman pek, alhamdulillah. Harus izin ya, harus izin gitu ya. Jadi jangan main-main masalah ini sama sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata yang punya enggak ridha, berarti dia telah mendzalimi tetangganya gitu ya. Wah, iku kalau misalkan enggak ridho urusannya dawa akhirat pencit. Ya, boleh pencit itu akhirat ya. Baik. Tapi ya sing dadi tonggoku, tonggone ya aja didudui, dipameri. Napa? Pencite tok granul-granul tok, Kak. Nah, gak ngekek iblas ya. Itu ketara lek tonggone mah meleki, medit gitu ya. Adabnya, perhatikan, yang punya seperti itu bagi-bagi dengan tetangga. Tetangganya yang enggak punya, ojo nyolongan, kan jangkep bawis ya. Nanti enggak ngenteni nyolong ngono lho, ya. Jadi ojo ngenteni mencuri, jangan nunggu dicuri gitu ya, tapi berikan kepada tetangganya. Demikian jamaah sekalian, inna kana Allah Subhanahu wa taala. Ojo koyo arek cilik. Jangan kayak anak kecil. Anak kecil itu biasanya Pak Le nyedi rambutane, durung ngomong iya, wis tutuk ndukur misal. Ya. Wis tetuk ndukur ya. Durung ngomong ya. Ya itu anak kecil ya. Kita lanjutkan sama sekalian mohon Allah Subhanahu. Jadi hati-hati. Jangan apa? Bermudah-mudah dalam urusan apa? Urusan harta orang lain, milik orang lain. Ini kenapa? Karena haram. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hartanya. Gitu ya, tanpa hak. Maka harus ada akad untuk menghalalkannya. Apakah akadnya itu akad uruf? Misalkan terkira dia punya pohon tadi itu, wis pohon iki wis sapa sing gelem ya? Lek wa jubuun ya apa lek ngono wis gitu ya. Tapi yang ma'ruf, sing duwe kudu mbok umani. Ya. Enggak dijebuk kabeh gak cuma 15 sing duwe ngaplo. Kita lanjutkan jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang lain, hadis Hasan bituruqi, yaitu hadis Hasan dengan segala jalurnya jamaah sekalian. Himna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Ini ma min muslimin, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud ya dengan sanad hasan juga Imam Ahmad. Ma min muslimin yakhdulu imra'an musliman fi mawdhi'in tuntaku fi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadalahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu. وما من امرئ مسلم ينصر امرا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. Kita perhatikan luar biasa hadis ini yang menunjukkan bahwasanya al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu dari jenis amal yang dikerjakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara seorang muslim pun yang menghina seorang muslim di satu tempat yang di dalamnya kehormatannya itu dilanggar, kehormatannya itu dikurangi, didiskreditkan, gitu ya, benar ya? Bahasa ngono itu benar ya. Maknanya kan dilancangi gitu ya, didiskreditkan. Ngoten. Nah, kenapa ni? Cocok apa saya ni? Nampak cara Jawa ni, nampak cara Jawa ni. Cara Jawa ni apa cara Jawa ni? Baik. Jadi tidak ada di antara seorang Muslim pun yang dia itu menghina seorang Muslim, merendahkan seorang Muslim di satu tempat yang di dalamnya kehormatannya itu dilanggar, kehormatannya itu dikurangi, gitu ya, didiskreditkan. Illa khadalahullah, melainkan Allah akan menghinakan dia pada satu tempat yang dia senang di dalamnya mendapat pertolongan Allah. Pada kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu setiap orang semuanya berharap ditolong sama Allah. Semuanya berharap ditolong sama Allah. Semuanya berharap diselamatkan sama Allah tabaraka wa taala. Namun tidak berlaku bagi orang yang dulu di dunia dia merendahkan saudara muslimnya, menghinakan saudara muslimnya. Maka pada hari kiamat di saat dia berharap pertolongan Allah justru dihinakan sama Allah tabaraka wa taala. Ya seharusnya dia dapat pertolongan, tapi gara-gara dulu di dunia dia mendzalimi saudaranya dengan menghinakannya, maka malah dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah sebaliknya, tidak ada di antara seorang muslim pun, wama min imri'in muslimin yang suru imra'an musliman, yang dia menolong seorang muslim fi maudhi'in, di satu tempat yuntaqasu fi min irdih. Kalau tadi itu, dia yang melakukan, yang menghinakan seorang muslim. Ada seorang muslim yang kehormatannya dicabik-cabik. Ada seorang muslim yang kehormatannya dilanggar. Hartanya dilanggar. Diem seribu bahasa, tidak mau. Tidak mau ngomong. Gitu ya. Dia ada di satu tempat di mana dia melihat seorang muslim sedang dianiaya. Dia ada di satu tempat, dia melihat seorang muslim sedang dizalimi. Dilanggar kehormatannya. Dia diem aja, tidak melakukan apa-apa. Maka nanti pada hari kiamat saat dia berharap pertolongan Allah, maka dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya sekarang ada seorang muslim yang dia itu memberikan pertolongan kepada seorang muslim yang lainnya di satu tempat yang seorang muslim itu dilanggar kehormatannya. Dia dianiaya, dizalimi, maka Allah nanti akan memberikan pertolongan kepada dia pada hari dia sangat berharap, senang untuk ditolong sama Allah tabaraka wa taala. Gitu ya. Jadi tatkala kita melihat seorang muslim dalam keadaan dizalimi, kita punya kewajiban apa? Hah? Menolong. Ya, kita punya kewajiban menolong. Kita punya kewajiban mengangkat dia dari kezalimannya. Enggak boleh diam saja, enggak boleh. Gitu ya. Enggak boleh kita diam saja, harus memberikan pertolongan. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah izahnya seorang muslim. Jangan diam saja. Tatkala ada seorang muslim dia sedang dizalimi, enggak boleh diam. Gitu ya. Harus memberikan pertolongan. Maka di antara keutamaannya, faedahnya, nanti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, pada hari kiamat ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau dia tidak mau memberikan pertolongan saat itu, maka nanti pada hari akhir dia akan dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu kalau melihat, punya kewajiban langsung melihat dengan mata kepalanya, langsung di hadapannya, maka itu fardu ain bagi dia. Untuk apa? Memberikan bantuan, memberikan pertolongan, wajib bagi dia, tidak boleh diam. Jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kecuali kalau sudah ada yang memberikan pertolongan, maka fardu kifayah. Sudah cukup ada yang memberikan pertolongan, maka kita diam tidak ada masalah. Ya, tapi kalau enggak cukup, maka kita harus ikut untuk apa? Membantu yang demikian. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu jauh misalkan gitu ya, kita tidak melihatnya secara langsung misalkan gitu ya, maka bukan fardu ain bagi kita. Artinya kita bisa mengirimkan harta kita, mengirimkan doa-doa kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang dalam keadaan terzalimi. Demikian jamaah sekalian, dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ada lagi hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh dan Ibnu Hibban. Disebutkan amara bi abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi 100 jaldah. Falam yazal yas'alullaha wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidah. Famtala qabruhu 'alayhi naran falamma irtafa 'anhu wa faqa qala 'ala ma jadaltumuni. Qalu innaka sallaita salatan bighairi tahurin wa mararta ala mazlumin falam tansurhu. Kita perhatikan di sini ada riwayat yang menyebutkan Allah tabaraka wa taala memerintahkan seorang hamba dari hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Perhatikan di sini, hadis ini berbicara seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Berarti ini mukmin, bukan? Mukmin. Ya, Allah memerintahkan kepada seorang mukmin untuk apa? Yudrabu fi qabrihi 100 jildah, untuk dipukul di dalam kuburnya 100 kali pukulan. 100 kali pukulan. Falam yazal yas'alullah wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidah. Dan dia terus-menerus meminta ya kepada Allah hingga apa? Menjadi satu kali pukulan saja, satu kali cambukan saja. Maka kemudian apa? Famtal aqabruhu alaihi naran, kuburannya pun penuh dengan api. Maka falam mertafa'anhu, tatkala diangkat, artinya hukumannya itu selesai. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada kalanya, terus menerus sampai hari kiamat. Ini hanya berlaku untuk orang-orang kafir. gitu ya. Ada lagi nanti terus menerus sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala pada terhadap para pelaku dosa-dosa besar, gitu ya. Yang ada nasnya misalkan pezina, itu panjang, ya. Sampai dikatakan hatta qiyamisa'ah, orang yang minum khamar panjang, orang yang meninggalkan sholat, orang yang mokel tidak puasa dalam bulan Ramadan, orang yang makan riba, gitu ya, orang yang menolak bayar zakat, disebutkan di sana hukumannya, hukuman mereka di mana? Di alam kuburnya, ya, sampai datangnya hari kiamat, sesuai dengan kehendak, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya, di mana orang ini yang kita bacakan hadisnya? Hadisnya ini dia dipukul di kuburannya, kemudian dipenuhi api kuburannya. Tatkala hukuman tadi itu, azab di alam kubur tadi itu terangkat darinya, artinya enggak apa berhenti. Lalu dia bangun siuman, maka dia berkata, bertanya, "Alama jalattumuni?" Atas dasar apa kalian ini mencambuk aku? Apa dasar kalian mencambuk aku? Dia tanya gitu. Maka mereka para malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menghukum dia berkata, innaka shallaita salatan bighairi tahurin. Kamu pernah sholat satu sholatan tanpa bersuci. Kakadek wudhu sholat. Karena wong ruwai ngejar ini. Ya. Atau misalkan sholat Allahu Akbar. Nah, lu ruku ngentut. Katanya metu izin. Ya. Ngarep dewe bisa gitu. Ya, ngarep dewe entut. Katanya metu izin apen-apen sholat sampai selesai. Ya. Wah, ini bahaya. Dosa enggak itu? Hah? Dosa enggak? Dosa enggak itu? Halo. Dosa Ramadan? Ana wong sholat batal, terus noai apen-apen gitu ya. Apen-apen sholat krono izin. Katanya metu izin. Berdosa? Berdosa. Kenapa? Itu namanya meremehkan, menghina syariat Allah Tabaraka wa Taala. Itu bukan ringan itu. Ya, orang sholat tanpa berwudu. Orang sholat tanpa bersuci. Wa mararta 'ala madzlumin fa lam tansurhu. Dan engkau pernah melewati orang yang terzalimi lalu kamu tidak menolongnya. Juga ada lagi hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana tadi? Ini ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Ya, tolong saudaramu apakah dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Jadi kita diperintahkan untuk menolong saudara kita sama saja dia itu berbuat zalim atau dia dalam keadaan terzalimi. Wajib memberikan pertolongan kepada dia. Ya, maka para sahabat bertanya, "Loh, kalau dia terzalimi, ya wajar ditolong. Terzalimi ditolong, wajar. Lah orang yang zalim, apanya yang ditolong kan gitu ya. Apa ditolong melok ngeplaki ngono, ya. Bantu apa gitu. Gimana caranya menolong orang terzalimi, ya orang yang zalim ini? Gimana caranya?" Itu para sahabat bertanya demikian, bertanya-tanya. Sama sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Ya unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuru idza kana mazluman aw ra'aita in kana zaliman kaifa ansur? Bagaimana saya menolong orang yang berbuat zalim ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaitu mana tadi? Tahjizuhu aw tamna'uhu 'anil zulmi fa inna dzalika nasruhu. Kamu halangi dia, kamu tahan dia dari berbuat zalim, maka itu adalah bentuk menolong dia. Gitu ya. Jadi misalkan apa namanya bertengkar gitu ya, sudah dia mau mukul, mau apa namanya, mau macam-macam gitu ya, lalu kita tahan dia, kita peluk dia, misalkan itu yang mau mukul tadi itu namanya menolong yang mau dipukul atau menolong yang mau mukul? Dua-duanya dapat gitu ya. Itu mau menolong yang mukul, juga mau menolong yang dipukul, dua-duanya dapat ya, dipeluk begini kan ya, ojo sabar. Maka itu maknanya menolong dua-duanya sekaligus, agar satu enggak terzalimi, yang satu tidak berbuat zalim gitu ya. Jadi itu dapat pahala dua sekaligus, sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wal yansur ar-rajulu akhahu zaliman aw madzluman. Hendaknya seseorang itu menolong saudaranya, baik dia berbuat zalim atau dia dizalimi. In kana zaliman falyanhahu. Kalau dia zalim, maka halangi dia, larang dia, cegah dia. Fa innahu lahu nusrah. Maka itu baginya adalah pertolongan. Fa in kana madzluman falyansuhu. Kalau dia terzalimi, maka tolong dia. Gitu ya, maka tolong dia, jangan sampai terzalimi. Ya, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga ada hadis yang lain, tapi hadis ini dhaif, tidak kita baca. Hadis yang berikutnya hadis sahih riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man bada jafa wa man tabi'a sayda ghafal wa man ata abwaba sultani uftutin wa mazdada abdun minas sultani qurban illa izdada minallahi bu'dan. Ini sebagian lafadznya, saya belum melihat jadi enggak berani memberikan penjelasan. Nah, kita lewati ya, gak berani memberikan penjelasan karena belum sempat melihat. Tadi saya langsung dari Malang terus ke sini, belum sempat membaca apapun ya. Jadi yang anak saya belum jelas, saya gak berani memberikan penjelasan, nanti keliru jadi gaing ya. Setuju ya? Ya, harus setuju, sing tanggung jawab pulau dewe soalnya. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Baik, yang berikutnya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dengan sanad sahih, juga diriwayatkan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Mana tadi? Nah ini dia. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Satakunu umara'u man dakhala 'alaihim fa'anahum 'ala dhulmihim wa saddaqahum bikadzibihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yarida 'ala al-hawdi." Akan ada para pemimpin. Nanti itu kata Nabi, akan ada para pemimpin. Akan ada para pejabat. Akan ada orang-orang ini beri amanah. Man dakhala alaihim, barang siapa yang masuk menemui mereka, para pemimpin ini, para pejabat ini, lalu tujuannya adalah fa'anahum ala zulmihim. Tujuannya adalah bantu kezaliman mereka. Ini para pejabat ini zalim. Ya, para pejabat ini toh zalim. Lalu masuk menemui mereka dan membantu mereka, wasaddaqahum bikadzibihim, dan dia membenarkan dusta mereka. antum? Kenapa? Dan membenarkan dusta mereka, maka falaisa minni walastu minhu. Dia bukan termasuk golonganku dan aku tidak termasuk bagian dari dia. Walam yarida alal haudi, dan dia tidak akan singgah ke telaga. Tidak bisa singgah ke telaga. Tidak bisa menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada para umara yang zalim. Para pejabat yang zalim. Umara pejabat zalim. Gitu ya. Lalu ada orang yang membantu kezaliman mereka. Membenarkan kezaliman mereka. Membenarkan kedustaan mereka. Maka ancamannya berat. Enggak di aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa minni walastu minhu. Maka dia bukan termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongan dia. Wah, ini berat jamaah sekalian. Ibnu Qadir Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di sini tidak ada basa-basi dalam kezaliman. Gitu ya, dalam kezaliman karena berat. Apalagi kalau itu adalah berkaitan dengan masalah pemimpin, masalah jabatan. Ya, kenapa? Karena kezalimannya itu merata, bukan hanya kepada satu orang tentunya. Kalau yang zalim seorang pemimpin, rakyatnya semuanya kena. Dan orang ini datang kepada pemimpin itu untuk membenarkannya. Datang kepada pemimpin itu malah memujinya, sudah apa yang kamu lakukan ini bagus misalkan. Wah, ini. Ya, ini kalau itu adalah seorang ulama, maka ulama su. Ya, kalau dia kiai, kiai su. Kalau dia ustaz, ustaz su. Misalkan ya. Hanya apa? Cari muka. Itu namanya rai. Kedeknya. Ya, cari muka saja. Nah, ini bahaya. Bahaya bagi dia di akhirat. Tidak diaku umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim, dan siapa yang tidak menemui mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, wa lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan tidak membenarkan dusta mereka, fa huwa minni wa ana minhu. Maka dia adalah golonganku dan aku adalah bagian dari dia. Wasairidu alal haudi, dan dia akan singgah di telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, silakan adzan. Kita lanjutkan sebentar jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah napa wau? Tentang pemimpin yang zalim, ya. Maka orang yang membantu pemimpin yang zalim diancam dengan ancaman berat, yaitu diancam dengan ancaman tidak akan diaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lasta laisa minni walastu minhu. Dia bukan termasuk bagianku dan aku tidak termasuk bagian dari dia. Dan dia tidak akan singgah di telagaku. Tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ancaman yang berat. Ya, jamaah sekalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, nah ini kezaliman yang lainnya. Tadi itu kita membahas kezaliman banyak ya. Kezaliman terhadap harta. Kezaliman terhadap darah. Kezaliman terhadap kehormatan. Kemudian kezaliman membiarkan orang yang terzalimi enggak ditolong, itu kezaliman juga. Kezaliman membiarkan orang yang berbuat zalim enggak ditahan dari kezalimannya, maka itu kezaliman juga. Kezaliman yang lain adalah membantu pemimpin yang dalam keadaan berbuat zalim, itu juga kezaliman, bantu dia, muji dia. Ya, pro dengan kezaliman pemerintah, pro misalkan. Ya, misalkan semacam itu. Maka itu semuanya adalah kezaliman dan itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Termasuk kezaliman yang lainnya adalah kezaliman terhadap fasilitas umum. ya, kezaliman terhadap fasilitas umum. Hati-hati. Jangan ada di antara kita yang punya anggapan utek negara ae lho. Nah. Gitu ya, biasane niku lek-lek sing ngene iku napa? Pesawat telepon umum. Wah, gak suwe hancur gitu ya. Gak suwe hancur. Lampu di jalan itu mbayar arek gitu ya. Dicolong dan sebagainya. Sampai apa namanya? Penanda tengah jalan yang bunder-bunder itu dicukiti. Ya Allah, jangan dikira itu karena hitungane. Oh, no itu hitungane. Kenapa? Itu adalah fasilitas umum. Kalau itu fasilitas umum adalah milik seluruh kaum muslimin, benar? Itu milik seluruh kaum muslimin. Maka milik seluruh kaum muslimin itu bahasanya adalah malullah, harta Allah. Gitu ya. Itu adalah malullah, hartanya Allah. Termasuk malullah, hartanya Allah, fasilitas yang ada di masjid. Hati-hati ini. Gitu ya, hati-hati. Contoh misalnya napa jenenge? Lek niki ngecas ngeten niki ya. Lek pribadi gak oleh. Tapi kan untuk pribadi ya, untuk ngaji, untuk taklim. Gitu ya, untuk taklim. Gak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi, gak usah ngomong-ngomong. Engkok nggawa dhuwit cemplungno kota ini ganti ini bayar listrik. Kenapa? Karena itu apa? Malullah, hartanya Allah. Jangan main-main. Ini termasuk fasilitas umum. Kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Ahmad, "Inna rijalan, sesungguhnya akan ada kaum laki-laki itu yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin." Mereka itu tenggelam bermain-main di dalam hartanya Allah tanpa hak. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Jadi jangan main-main dengan harta fasilitas umum. Gitu ya. Wajib dijaga. Itu harta milik bersama. Itu harta milik seluruh kaum muslimin. Gitu ya. Gak boleh apa namanya main-main dengannya. Itu harus dijaga, itu adalah amanah. Ya jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita harus berhati-hati, ya. Makanya dulu apa namanya? Kata cerita apa dulu mengenai lalir. Ya. Ya, jadi hati-hati, oleh hasil hati-hati dengan harta ini, fasilitas milik umum itu. Ya, jangan punya pengapan-pengapan sekali lagi iki nek negara gak apa-apa tak jupuki kok urungan aku yang bayar pajak misal gitu ya. Pajak urusan dhewe. Halal harame ono urusan dhewe kan gitu ya. Cuma karena ini sudah jadi harta, maka itu harus itu menjadi milik seluruh kaum muslimin. Gitu ya. Lampu-lampu jalan dan sebagainya itu hati-hati. Mencurinya, mengambilnya itu tidak seperti mencuri napa? Punya perorangan. Itu tidak seperti mencuri punya perorangan. Kenapa? Kalau itu punya perorangan, kemaslahatannya kembali kepada orang itu saja. Tapi kalau itu milik umum, kemanfaatannya kembali ke siapa? Seluruh orang kampung. Maka dia mengambil itu sama dengan mencuri hartanya seluruh orang kampung. Bahaya itu. Ya, sing seneng ngutilan iki kudu ngrungokno iki. Ya. Sing ngutilan mesti dia ngerti. Ya ngerti ya. Fasilitas-fasilitas umum dimanfaatkan, dirusak dan sebagainya, hati-hati itu. Ya, itu tidak seperti mengambil harta milik pribadi. Itu milik orang banyak. Ya, itu milik orang banyak. Ya jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala urusannya panjang. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Baik. Yang berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zalama syibran min ardin." Tadi sudah kita singgung ya. Siapa yang mengambil sejengkal tanah, tawwaqahullahu min sab'i aradin yaumal qiyamah, maka Allah itu akan mengalungkannya. Allah akan mengalungkannya di lehernya. Sejengkal kali 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya. Ya napa carane? Sejengkal tawon lebare, dhuwure 7 lapis bumi. Ya napa lek ngalungno? No? Ya napa lek ngalungno? Eh? Lah Allah Maha Kuasa, dikek kalung cilik bobote koyo lapis 7 lapis bumi iso? Bisa, ya. Dikalungkan di lehernya, kalung gitu tapi bobote padha ambek 7 lapis bumi. Ya, wala ya billah. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini orang yang mengambil satu jengkal saja sakilan. Ya, maka itu nanti hukumannya seperti ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Yang berikutnya hadis yang lain yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ishtadda, yakni Allah taala berfirman, ishtadda ghadabi ala man zalama man la yajid lahu nasiran ghairi. Sangat keras murkaku kepada siapa? Kepada orang yang zalim, mendzalimi seseorang yang dia tidak menemukan seorang penolong pun selain aku. Allah sangat murka kepada seseorang yang dia mendzalimi orang lain yang tidak ada seorang penolong pun selain Allah. Dicekel, digowonang napa? Tempat yang tersembunyi di waniaya. Itu dosanya lebih besar daripada dianiaya di hadapan orang banyak. Ya, penculikan-penculikan semacam itu ya. Ya, maka itu dosanya sangat-sangat besar. Ya, jamaah sekalian makna Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya. Turung salah si terduga. Nah, diculik dibalekno mati ya. Hati-hati urusane dawa. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan ishtadda ghadabi, sangat keras apanya? Murkaku kepada orang ya, ala man zalama man la yajitu nasiran ghairi. Sangat keras murkaku kepada orang yang mendzalimi seseorang yang dia tidak menemukan penolong selain aku. Enggak ada yang bisa menolong dia selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Baik. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Jadi hati-hati kita dengan berbuat zalim kepada siapapun. Yang berikutnya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Unais, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuhsyarul ibadu yawmal qiyamati hufatan nuratan ghurlan buhman fayunadihim munadin bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Akan digiring para hamba nanti pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan tidak bersunat. Ya, nyeker, telanjang kaki, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan telanjang badan. Tidak pakai baju, ya, laki perempuan campur jadi satu. Maka menyerulah seorang penyeru dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun orang yang dekat. Suaranya sangat keras. Yang jauh dengar, yang dekat apalagi. Yaitu apa suara penyerunya? Anal malik la yambagi li ahadin min alil jannati an yadkhulal jannata wa ahadun min ahlin nari yatlubuhu bimadlamatin hatta allatama fama fauqaha ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى اللطمة فما فوقها ولا يظلم ربك أحدا. Kita perhatikan di sini, jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak layak bagi seorang pun di antara penghuni surga untuk masuk surga, sementara ada satu orang dari penghuni neraka yang menuntut dia dengan satu kezaliman. Ya, sampai hanya sekedar apa? Tamparan saja. Gitu ya, atau cubitan saja. Ya, maka itu nanti, atau yang lebih kecil daripada itu. Ya, maka itu nanti akan ada urusannya. Ya, akan ada urusannya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun demikian, tidak layak bagi seorang pun dari penghuni neraka untuk masuk neraka sebelum kezaliman yang dulu pernah dia lakukan dibayar dulu. Yang mau masuk surga tidak bisa dulu sampai selesai urusannya dengan manusia. Gitu ya, baru masuk surga. Sama saja, yang neraka pun demikian, dia akan masuk neraka setelah urusannya dengan manusia juga selesai. Itu maksudnya. Dan tidak ada kezaliman sedikit pun, wala yadzlimu rabbuka ahadan, dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan adilnya hukuman nanti pada hari kiamat, ya. Adilnya penghakiman Allah tabaraka wa taala. Ya, demikian. Kemudian juga bentuk kezalimannya yang lain adalah masalah hutang nih. Nah ini, ya, masalah hutang. Orang punya hutang, waktunya bayar padahal dia sudah mampu bayar, enggak bayar, bayar. Nah ini, gitu ya. Dienteni laline, kan gitu ya. Dia mampu bayar, bayar-bayar. Maka kata Nabi, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu adalah kezaliman. Ya, adalah itu adalah kezaliman. Nah, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, walhasil inti dari pembahasan hadis-hadis yang telah kita bacakan dari awal sampai akhir di sini adalah agar jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada seorang pun, gitu ya. Kenapa? Karena kezaliman itu nanti akan terus berlanjut, berlangsung nanti sampai ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di mana tidak akan masuk surga seorang pun tatkala dia masih ada kezaliman. Tidak bisa masuk surga. Ya, pasti nanti akan ada apa? Qisas. Ya, pasti nanti akan ada qisas. Pasti dia akan nanti membayar. Ya, jadi hati-hati kita. Kita jaga pandangan mata kita, jangan menyakiti orang lain. Kita jaga lesan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Kita jaga tangan kita dan lain sebagainya, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan punya anggapan, aku lo gak punya hati apa-apa. Ini gak boleh. Gitu ya. Aku gak punya hati apa-apa sama dia, tapi lesani masa Allah kuatusin luar biasa. Loros nih jangan ngomong. Lo ngomong, aku gak dimaksud apa-apa, gak iso. Gitu, itu gak bisa itu. Ya, niat-niatmu dewe, loro atiku dewe, kan gitu ya. Niat hati gitu ya. Yang jadi ukuran itu bukan niatmu, tapi lorone atine wong. Itu yang jadi ukurannya, bukan niatmu. Bukan niat kita. Jadi makanya kita diperintahkan untuk kalau berbicara yang baik. Gitu ya. Kalau berbicara yang baik. Jangan bicara yang bisa menyakiti orang lain. Niat atau tidak niat menyakiti dia, kalau dia sakit hatinya, ya berdosa. Ya, berdosa. Demikian. Ya, jamaah sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jangan kemudian berdalilkan innamal a'malu binniyat. Ya, amal tergantung dengan niatnya. Ya iso lek ngono, mek guyu, he monyet. Kelem. Kelem gak kira-kira? Ya, aku gak niat ngece gitu ya, cuma ngomongnya hehehe gini, gelem kira-kira. Loro hati gak? Ya loro hati, ya, tetap baik. Ukurannya itu pada sakitnya orangnya, bukan pada niatnya orang yang berbicara. Paham di sini insya Allah ya? Baik. Nah, cukup insya Allah kajian kita di malam hari ini. Ada yang bertanya? Ya. Jadi ada orang mabuk lalu buang air kencing ya di sembarang tempat. Diingatkan enggak terima akhirnya gelut. Situ gelut krono kak waras, situ gelut krono. Kan gitu ya. Kan kak waras gelut segini waras menandangi ngajari sampai dia berdarah-darah bagaimana? Apakah itu apa namanya bentuk kezaliman? Ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tergantung tadi itu prosesnya. Tatkala dia berkelahi dengan dia itu dalam rangka melampiaskan amarahnya atau dalam rangka dia itu membeli. Membeli, nama maksudnya membeli. Dia nyerang, gitu. Akhirnya kita bela diri, kan gitu ya? Ya? Nah, jual beli serangan kan gitu, kan beda lagi toh. Tapi karena tadi karena marah, ya kita marah lalu kita mukul dia, maka itu zalim, gitu ya? Karena yang berhak mukul dia, misalkan adalah amir, ulil amri, pemimpin. Karena dia punya kewajiban dengan tangan. Ya. Iya. Ya. Baik, jadi kalau ternyata dia menyerang, misalkan lalu kita lateni gitu ya, ya maka itu namanya bela diri, enggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Mosok dikasai menengahi kan gitu ya. Mabuk pisan kan gitu ya. Masa menengahi. Ya jelas apa namanya kita akan melakukan pembelaan terhadap diri gitu ya, pembelaan terhadap diri. Maka kalau itu sifatnya adalah membela, maka tidak ada masalah. Karena tidak zalim, tidak menzalimi, tapi membela dirinya. Ya membela dirinya. Maka yang seperti itu di apa namanya bukan sebuah kezaliman. Ya cuman tadi itu apa namanya posisinya adalah bukan posisi menghajar gitu ya. Nah, apa namanya kan posisinya. Tatkala dia ngeblak atau ditututi, buak kayak sampai remek. Nah, ini zalim sudah. Itu melampaui batas ya, itu melanggar batas. Sekali pukul ngeblak katangi mana ya wis karemu, kuyang banyu mari kan gitu. Oh, diobong ngawurae. Tuku yang banyu kok ya. Bisa. Ya, jadi itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, enggak boleh melampaui batas, ya. Dengan sekali cukup ya, sekali cukup, enggak boleh dua. Sekali enggak cukup dua ya dua. Dua cukup enggak boleh enggak boleh tiga. Kan itu ya, itu sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Paham insyaallah di sini ya? Baik. Nah, yang lain. Ini mengambil dalam rangka mengambil harta dengan orang muslim. Ya? Maksudnya kita kan tidak boleh mengatakan apa orang muslim. Kalau kita katakan mengambil hak orang kafir itu gimana? Kan seperti kalau kita apa mengganggu kepentingan semuanya haram, terus harta orang muslim juga haram, terus jangan seperti tadi. Nah, kalau kita mengambil hak orang kafir atau muslim, hukumnya gimana? Taib. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi itu haram ya. Darah seorang muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu, darahnya halal, kehormatannya halal, hartanya halal. Lalu bagaimana dengan non muslim? Apa boleh kalau kayak ini mau njupuki dunyane non muslim? Boleh? Nah? Boleh namatan? Kalau misalkan ada seorang muslim ngambil hartanya non muslim dicupuk, jenengin apa niki? Jenengin apa niku? Jenengin apa jenenge? Pencuri. Nah, pencuri itu gak ngereken non muslim atau muslim. Kan gitu ya? Pencuri itu ndak ngereken muslim atau non muslim, gitu ya. Ya. Jadi pencuri, maka di sini tidak ada alasan mencuri, gitu ya, milik non muslim. Mau atasi non muslim, nggak boleh dicolong. Iya, pencuri. Biar gimana kamu itu pencuri. Pencuri itu tercela atau terpuji? Ya kan, orang waras ngomong terpuji kan gitu ya. Oh ini enggak, ini kalau nyolong milik seorang muslim, apa namanya, pencuri jahat. Kalau nyolong milik non muslim, pencuri budiman, ngono. Ya, enggak ada. Pencuri ya? Pencuri. Itu satu. Enggak ada kebaikannya. Ya. Nah, kemudian non muslim itu dibagi menjadi 4. Yang satu kafir harbi, yang memerangi terang-terangan seorang muslim. Maka halal darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Non muslim, kafir yang harbi, memerangi terang-terangan kaum muslimin. Ada lagi kafir yang kedua, kafir zimmi. Non muslim yang zimmi. Yang zimmi ini adalah yang tunduk di bawah hukum Islam. Ini tidak ada kalau negeri kita, tidak ada kafir zimmi. Karena bentuk ketundukan adalah apa namanya, membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagai bentuk ketundukan dan sebagai apa namanya sarana untuk memberikan keamanan kepada mereka, harta, jiwa dan kehormatan mereka terlindungi. Kalau kafir dini, maka mereka punya hak yang sama persis dengan orang-orang muslim. Gitu ya. Terlindungi mereka sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ada lagi kafir yang ketiga, yaitu kafir mu'ahad. Non muslim yang mu'ahad, ada perjanjian damai. Damai sudah, hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Perjanjian dah damai. Seperti negeri kita ini kafirnya kafir apa? Non muslim, non muslim apa? Mu'ahad. Perjanjian dah damai. Gitu ya. Dan perjanjian damai itu bisa batal kalau satu saja di antara mereka melanggar perjanjian itu, maka batal. Ya, satu di antara mereka misalkan melanggar itu, maka batal. Bisa dibatalkan untuk semuanya. Gitu ya. Itu non muslim yang mu'ahad. Ada lagi yang ketiga, yang musta'man. Apa musta'man? Yang minta suaka. Ya, koyok turis. Ya, itu musta'man. Ya, maka ndak halal atasane turis ae lho. Dunyane tolong, ngambil, rampok. Enggak boleh. Haram. Terjaga harta mereka, terjaga kehormatan mereka, terjaga darah mereka. Hanya satu saja tadi itu yang tidak dijaga harta, kehormatan dan darah mereka. Ya, ini yang memerangi kaum muslimin dengan peperangan terang-terangan. Terang-terangan lu ya, berarti ada yang enggak terang? Ada enggak? Ya mesti ae. Lek memerangi enggak terang-terangan itu mesti. Gitu ya, mesti. Itu sesuatu yang mesti. Nas Al-Qur'an apa, baca Al-Qur'an? Lan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, kalau di balik layar mesti. Ya, cuma kalau terang-terangan, ya maka itulah yang nanti menjadikan halal darah dan hartanya. Kalau di belakang, ya maka tidak menjadikan apa? Halalnya darah, harta dan kehormatan. Faham insyaallah ya? Cukup? Iya bisa, sekadung, sekadung nolerono. Tapi termasuk bagaimana kita membiarkan orang yang terzalimi. Terus kalau seandainya kita ingin menolong orang yang terzalimi, kita punya kekuatan. Contohnya ya seperti itu apa, tentara mencuri orang di depan mata kita, mau menolong, kita kan kalah besar. Iya. Taib jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini itu diperlukan apa sih sebenarnya? Diperlukan pemahaman. Pemahaman dari setiap unsur dari kaum muslimin. Gitu ya. Tatkala misalkan ada orang yang berbuat zalim siji gitu ya. Wonge gede gitu ya. Tapi masyarakat kaum muslimin paham semuanya, gitu ya. Ditolong itu loh, rek. Bareng-bareng wong 50. Kira-kira sing mlayu sing 50 apa sing siji? Hah? Misalkan jadi kalau itu paham. Gitu ya, itu paham. Yang menjadikan tidak paham itu kan sekarang itu semangatnya semangat nafsi. Nafsi. Ini yang menjadi ruwet nih. Tidak ada kesan dalam diri seorang muslim itu misalkan ikut dulurku, aku dulure. Kewajiban untuk membantu dan menolong. Enggak ada apa namanya kesan seperti itu, gitu ya. Maka jelas tatkala misalkan kita melihat ada orang yang terzalimi lalu kita punya kewajiban untuk menolong. Tapi kewajiban menolong itu juga terkait dengan ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, tatkala dikira waduh ya gak mampu rek kono nggawa bedil nggawa sembarang mau sembarang ini gitu ya, misalkan gitu ya. Enggak mampu, terzalimi ya semacam itu, ya golek bola dhisik. Ya. Kan gitu ya. Nah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Bagaimana semampunya? Gitu ya. Ya pada saat seperti itu orang itu akan bisa berpikir apa iki. Pokoknya punya kewajiban untuk membantu. Enggak boleh dibiarkan, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, nah. Terakhir ya. Terkait perbuatan kita ke orang lain yang tidak kita niatkan untuk berbuat keburukan. Tadi kan disampaikan ukurannya di person yang merasa tersakiti. Saya masih kurang paham, seandainya kita kenal di lingkungan kita di apa? Ya di karakter masyarakat, karakter orang-orang kan ada yang punya karakter mudah tersinggung. Orang mau melihat itu bukan hal yang untuk dibuat jadi masalah lagi, gitu, atau di masalah. Tapi ada personnya ini sensitif. Baik. Sama sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dari pertanyaan itulah kita bisa melihat pentingnya manajemen komunikasi. Ya enggak? Manajemen komunikasi itu bagaimana melihat siapa yang diajak ngomong. Maka tatkala seseorang itu mau ngomong apa, dilihat dulu orangnya ini tipenya tipe bagaimana? Tipe belateran, ngomong-ngomong wis gak loro, gak loro ati lagi ini sakarepe wis. Kan gitu ya? Karena ada orang itu tipe cuek, ngomong apa gak dirungokno, ngomong apa wis lewat gitu aja ya. Kalau bagi orang lain wis loro ati, bagi dia tertawa aja gak apa-apa lek ngono iku mang. Kanca plek-plekan mesti jundul lah sirahe ngene menengae gitu ya. Ya gak apa-apa. Ya. Seperti itu tadi dilihat siapa yang mau diajak ngomong itu harus diperhatikan. Gitu ya. Kalau tipenya orang tidak ngomong ini di sakit hati, tidak boleh ngomong itu. Ya, tidak boleh dengan cara seperti itu. Ya, Tapi kalau kita sudah tahu tipenya orang seperti itu, lalu kita bicara sudah dipoles sedemikian rupa, biar dia tidak napa jenenge sakit hati, kok sih loro hati ae. Ini kan kembali kepada apa? Ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, maka kata mastata'tum semampunya itu berarti sudah ada usaha yang maksimal noto apa? Kalimat. Bagaimana biar dia tidak sakit hati? Kok loro ae ya wis istighfar ya. Astagfirullah gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah maksimal. Sudah maksimal gitu ya. Jadi maksimal. Jadi selalu diperhatikan tentang masalah lesan ngomong kepada orang. Jadi hati-hati. Ada orang yang sensitif, ada orang yang tidak sensitif. Maka orang yang sensitif, wah ini hari hati-hati. Ya, jangan asal ngomong. Asal jeplak ya. Gak boleh ya, harus dipikir dulu. Orang ini tipenya gampang loro hati ini, harus diperhatikan. Kalau tadi itu gak gampang loro hati, bebas kita ngomong seenaknya ya. Kepada orang yang gak sakit, gak gampangan sakit hati itu bebas saja. Pun demikian kita juga, kalau tadi itu kan menilai apa nama, mau bicara kepada orang. Pun demikian juga tatkala kita diajak bicara kepada orang itu, pun seperti itu, hendaknya selalu pasang khusnuzon. Khusnuzon. Kita menerima pembicaraan orang ditangkap dengan khusnuzon. Kita ngomong sama orang hati-hati. Ojo ngongkon wong liya khusnuzon. Khusnuzon nang awake dhewe ae. Kalau kepada orang lain hati-hati. Gitu loh maksudnya, biar tidak mendzalimi mereka. Nanti paham insyaallah ya. Jadi itu apa namanya, tentang masalah komunikasi tadi itu sangat sangat penting ya. Nah, cukup insyaallah nggih. Demikian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.